Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Pemirsa, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan kesehatan, limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, dengan mudah dan dengan nyaman dan aman. Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan tersebut. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi pilihan, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa, dimanapun Anda, saat ini barangkali di sekitar kita sedang ramai dibicarakan tentang kehidupan toleransi beragama. Karena seringkali kita melihat dan menyaksikan kekerasan muncul pada saat adanya perbedaan di antara kita. Padahal Rasulullah dan Islam mengajarkan, Islam merupakan sebagai agama yang damai, agama yang rahmatan lil alamin. Lalu bagaimana sesungguhnya sikap toleransi yang mesti kita miliki dalam kehidupan beragama? Hari ini kita akan membahas insya Allah dengan panjang lebar bersama narasumber kita, Bapak Dr. K. Haji Anwar Sanusi. Assalamualaikum Pak K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak K ya? Alhamdulillah. Ini akibat kita saling bertoleransi, jadi seolah-olah nyaman gitu ya hidupnya. Amin. Dan juga bersama kita pemirsa di sini ada adik-adik dari siswa-siswi santriwan santriwati SMP Islam Lembah Arafah Sukabumi ya Pak K? Bogor. Bogor. Menuju Cisarua ruang ke atas, yeah. Kan yang lebih baik. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat dan insya Allah ini menjadi penerusnya kiai ini, pemimpin sebagai ulama dan juga pemimpin dalam bermasyarakat. Nah pemirsa, dimanapun Anda, jangan lewatkan perbincangan kita di kesempatan hari ini. Sekalipun Anda barangkali tidak berinteraksi secara langsung, tetapi mudah-mudahan ada hikmah dan uraian yang bisa kita petik untuk menjadi sebuah pelajaran buat kita semua. Nah Pak Kiai, toleransi beragama ini memang lagi up to date ini. Tetapi memang ini juga harus betul-betul kita pahami, karena toleransi yang dikenal dalam Islam seperti apa. Karena bahasa toleransi ini kan bukan bahasa Islam ya, bahasa dari Barat. Sementara Islam kalau tidak salah itu tasamuh, mengenal tasamuh. Silakan Pak Kiai menjelaskan. Saya pertama ingin menyampaikan respek kepada TVRI yang setiap waktu berani mengangkat soal-soal yang paling kekinian, yeah, paling up to date. Dan jangan lupa wawancara kita hari ini didengar oleh masyarakat se-Indonesia. Betul. Malah Bapak pernah menangkap juga di Melbourne, di Sydney, ya. Di Malaysia juga ketangkap di hari ini. Begini, toleransi artinya menghormati perbedaan pendapat. Ya. Jadi kalau ada orang berbeda pendapat dengan kita, tidak usah marah-marah. Sikap menghormati pendapat orang itu dalam teori apa disebut dengan kata-kata toleransi. Islam punya konsep lebih dari itu. Jadi terminologi Islam tidak toleransi tapi tasamuh. Bedanya kalau toleransi menghormati perbedaan pendapat, kalau tasamuh ialah melindungi pendapat orang-orang yang berbeda dengan paham kita. Lebih jadi dalam, ya? Jauh lebih tinggi catatan, jauh lebih mulia dari kata-kata toleransi itu. Itu sebabnya orang-orang yang berada di bawah naungan masyarakat madani dahulu tertasamuhi, jadi dilindungi, bukan dihormati. Dilindungi. Pendapat-pendapat Yahudi yang berbeda, pendapat kaum Nazaret yang berbeda, pendapat orang-orang Koptik yang berbeda, itu dilindungi oleh agama, oleh pemerintahan-pemerintahan dan umat-umat Islam pada saat itu. Toleransi adalah menghormati pendapat-pendapat setiap orang yang berbeda dengan kita dalam paham apapun. Tasamuh adalah melindungi orang-orang yang berbeda dengan pendapat kita. Dan umat Islam mestinya bukan toleransi, tetapi tasamuh, melindungi. Nah Pak Kiai, bedanya dengan berbeda paham atau berbeda pendapat dengan istilahnya pemahaman yang menyimpang, itu apa sebetulnya bedanya? Tugas pemerintah dan tugas ulama meluruskan dan menjaga hati umat. Jadi kalau sekali waktu negara mengatakan ini salah harus dibubarkan, itu tidak melanggar hak asasi. Itu dalam kerangka menjaga keselamatan rakyat yang dia pimpin dan perdamaian ya. Kalau ulama berkata paham itu salah, itu ulama tidak salah. Memang tugas ulama itu melindungi hati umat yang dipimpinnya. Jangan atas nama kemudian hak asasi manusia orang diberikan kebebasan dengan seenaknya. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan hak orang lain. Itu prinsip Islam. Jadi jangan dengan alasan kebebasan. Dalam Islam tidak ada kebebasan tanpa batas. Ada kata begini, seseorang berpendapat non-teis, dia anti pada Tuhan. Kalau ulama berkata, itu orang-orang yang tidak beragama itu harus disingkirkan di tengah-tengah pergaulan kehidupan atau didakwahi. Ulama itu tidak salah. Memang tugas dia melindungi bangsa dan negara. Betul. Melindungi umat manusia. Sekarang ini ada semacam sebuah salah kaprah. Ya. Dan herannya diakomodir itu oleh televisi-televisi. Atas nama kebebasan, orang boleh berbuat apapun. Hak asasi manusia. Itu bukan kebebasan. Yang paling jitu tuh hak asasi manusia. Jadinya gak bisa bergerak lagi. Udah. Memang harus full smart kita dakwah zaman sekarang. Mesti pandai betul. Sekarang orang berbuat salah atas nama kebebasan, hak asasi manusia, atas nama keadilan, membela rakyat kecil yang tertindas, atas nama itu, dalam wilayah itu dia bergerak. Betul. Di balik itu, kalau kata Umar, dia bela kesalahan dengan cara-cara yang benar. Betul, okay. Tapi kalau atas hak, nama hak asasi manusia, sementara hak orang lain juga gak dibudek, kan sama aja ya? Sama saja. Bisa mentertawakan itu. Iya. Nah Pak Kiai, kiblat kita untuk bisa bertoleransi atau lebih dalamnya adalah bertasambuh ini, ada tidak semacam satu kisahnya pada masa kehidupan Rasul atau sahabat atau para tabiin yang lain? Ya. Kita ambil contoh begini. Umar bin Khattab itu sekali waktu menguasai Palestina. Jadi pernah kesana barangkali ya. Di Palestina itu di gereja-gereja itu di mana-mana besar-besar, di situ tempat Yesus dilahirkan. Nabi Daud ada King David, King of Solomon. Nabi Ibrahim di Hebron makamnya sampai sekarang juga masih ada. Di situ itu Palestina itu kota para nabi. Tapi Umar sebagai seorang muslim, sebagai khalifah waktu datang ke Palestina, dia sholat tidak di dalam gereja. Tapi di samping gereja. Sehingga sekarang ada musola Umar di Palestina itu. Waktu pengikutnya bertanya gini, "Hai khalifah, kenapa khalifah tidak salat di dalam gereja saja? Bumi Allah ini kan masjid semua. Kenapa tidak salat dalam gereja?" Umar dengan tenang sambil senyum berkata begini, "Kalau aku salat di dalam gereja, nanti umat Islam berpendapat gereja ini harus dijadikan masjid semua." Iya. Dan aku tidak mau umat melakukan itu. Biarkan gereja-gereja itu jalan. Para pendeta membina umatnya dengan baik. Aku datang sebagai khalifah. Aku sholat di samping gereja ini. Betul. Bayangkan tasamuh yang luar biasa. Andai kata waktu itu Umar akan menjadikan Palestina jadi masjid semua. Orang Yahudi tidak bisa berbuat apa-apa. Orang Nasrani pun tidak bisa berbuat apa-apa. Memang kekuasaan ada di tangan Umar yang sangat kuat dan kokoh kekuasaannya. Tapi Umar tidak lakukan itu. Sebab la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama itu. Sebab lakum dinukum waliyadin. Keyakinan kamu pegang, kerjakan. Keyakinan aku juga jangan diganggu. Umat Islam ini tidak pernah marah, kapanpun tidak pernah marah, sepanjang akidahnya tidak dipermainkan orang. Nah itu dia Pak Kiai. Tapi waktu umat Islam akidahnya dipermainkan orang dan dia waktu itu diam saja, kata Imam Syafi'i, bukan kamu sabar, itu hati kamu keledai namanya. Itu bukan sabar, kamu sudah jadi keledai waktu itu. Betul. Itu yang jadi permasalahan sekarang tengah-tengah masyarakat. Tapi sayang orang mengomentari tentang agama dalam keadaan dia tidak punya disiplin ilmu tentang agama itu. Iya, jadi salah. Sehingga apa yang dikomentari jauh panggang dari api semuanya. Kita ambil contoh lain. Salahuddin al-Ayyubi menghadapi Richard Lyon di abad ke-8. Richard Lyon itu kemudian menyerah di tangan Salahuddin al-Ayyubi. Soleh betul. Malah waktu Richard Lyon sakit, Salahuddin memakai pakaian tabib ya, pakai pakaian dokter zaman sekarang. Kata Salahuddin begini, "Masih sakit saudaraku Richard Lyon?" Kata Richard Lyon, "Ya, saya sakit." Kata Salahuddin, "Aku Salahuddin." Kata Richard Lyon, "Bunuh saja aku. Aku kan musuh kau." Ya, sudah di depan mata ya. Kata Salahuddin, "Dalam agama kami tidak ada mengizinkan orang yang tidak berdaya dibunuh." Iya. Lalu kata Salahuddin gini, "Akan ku obati kau sampai sembuh." Masya Allah. Diobati, Richard Lyon diobati sampai sembuh. Saya sudah sembuh begini, Kalau dulu waktu kau sakit peperangan kita lanjutkan, orang mengira nanti kau kalah karena pemimpinnya kalah sedang sakit. Sekarang kau sudah sembuh, kau pimpin pasukanmu, aku pimpin pasukanku. Kita lanjutkan perang. Siapa yang menang itu menjadi pemenang sejati. Begitu, dan Salahuddin seolah tidak pernah dalam gereja. Andai kata Salahuddin waktu itu akan menjadikan Palestina negara yang penuh dengan masjid, tidak ada yang bisa melarang. Sekarang ada masjid Salahuddin di Palestina, kecil sekali. Begitu Salahuddin mengamalkan sunnah Rasulullah, tidak dipaksakan orang masuk Islam. Betul. Karena beragama itu hak azasi seseorang yang tidak bisa dipaksakan. Nabi Muhammad dengan masyarakat madani, kalau waktu Nabi Muhammad menghabisi Yahudi di Madinah, selesai itu. Tapi Nabi tidak pernah melakukan itu. Yang ada Nabi berkunjung ke tempat Yahudi. Yang ada Nabi berkata, barang siapa orang membunuh satu orang Yahudi, dia membunuh umat Islam se-Madinah ini. Masya Allah. Ya betul, makai. Jadi kalau bicara, saya mohon maaf kalau saya bicara kasar, jangan mengajari umat Islam toleransi. Kita sudah buktikan tentang makna sebuah toleransi. Bukan toleransi, malah tasamuh kita sudah buktikan. Kalau mengajar toleransi kepada pihak lain saja, jangan kepada umat Islam. Umat Islam sudah sangat paham tentang makna tasamuh dalam kehidupan ini. Cuman yang menjadi khawatir dan menjadi sedih saat ini, seolah-olah umat Islam juga diserang oleh orang Islam itu sendiri, Pak Kiai. Dalam arti kata selalu disalahkan. Selalu misalnya istilahnya memang Islam mengedepankan perdamaian, karena Rasulullah juga menyebarkan Islam dengan salam gitu kan, seperti itu. Lalu bagaimana harusnya umat Islam ini bersikap terhadap toleransi supaya istilahnya internal umat Islam juga terus bersatu. Kan kalau Allah menginginkan, kepinginnya sih Allah juga semua membuat masyarakat itu menjadi satu umat, tetapi kan tidak. Iya, tidak demikian. Ini bayangkan begini. Andai kata satu saat kita bicara yang aktual saja. Iya, betul. Iya, beginian. Andai kata satu saat ada sekelompok orang yang berkata begini. Sebetulnya yang Siddhartha Gautama itu bukan nabi, bukan seorang utusan. Lalu yang utusan itu adalah Pak Fulan dari Cakung. Lalu orang Buddha marah, wajar tidak itu? Iyalah. Wajar. Karena akidahnya kan? Karena akidah itu permainkan. Aneh kata ada orang berkata gini, Yesus itu bukan nabi terakhir. Yang nabi sesudah Yesus itu adalah umpamanya gitu. Pak Fulan dari Tanjung Priuk. Marah tidak orang Nasrani? Iyalah, marah. Tersinggung. Dan tidak boleh kita salahkan waktu itu. Kecuali orang itu menyatakan saya bukan orang Buddha atau saya bukan orang Nasrani. Waktu itu harus toleran waktu itu. Sama dengan umat Islam sekarang. Andai kata ada orang berkata bahwa saya bukan orang Islam, itu sebabnya nabi saya bukan Muhammad, tidak apa-apa. Dan perbedaan jelas. Aduh jelas. Tidak perlu marah kalau itu. Iya. Yang membuat umat Islam sekarang marah itu dia mengaku Muslim. Sementara kita sudah punya ajaran baku. Allah yang menyebutkan wa khataman nabiyyin. Bukan kata kita, itu kata ayat. Lalu ada orang berkata ada rasul sesudah Muhammad. Umat Islam waktu itu tersinggung. Andai kata umat Islam tidak marah, saya kira agamanya lempar saja ke sungai. Untuk apa itu? Bahwa kemudian cara melampiaskan kemarahan macam itu, saya juga tidak sepakat kalau itu. Tidak bisa ditolerir. Tidak bisa ditolerir. Tapi kalau akumulasi dari semua kekecewaan dan kekesalan. Iya, bisa dimaklumi. Bisa. Andai kata seseorang berbuat salah, umat Islam menghadapi ya dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang baik. Iya. Dalam prinsip agama itu kan dikenal udhuwilah sabil rabbika bil hikmah dengan mau'izu hasanah mujadalah billatihi ahsin bibillatihi ahsan. Tiga-tiganya kan ada. Coba kita tempuh yang mana itu. Kepada para intelektual, kalau memang dia mengerti agama, kita ke mujadalah. Coba kita ajak dia bawa kitab semua. Buku yang dia pelajari itu kita uji coba itu. Saya kira akan sampai pada sebuah kesimpulan, apa yang menjadi paham mereka itu keliru. Ya. Sangat keliru. Dan kalau kemudian berkata Muhammad tidak rasul terakhir, sementara kitab kita berkata wa khataman nabiyyin, lalu ada orang-orang yang marah, cuma cara melampiaskan kemarahannya kemudian tidak terlalu proporsional gitu, kita juga salahkan. Ya. Tetapi bahwa umat Islam kemudian tersenggol karena sikap-sikap semacam itu, hemat saya dalam sebuah kewajaran saja. Nah mohon coba mereka orang-orang yang memberikan komentar yang paham tentang agama, jangan kemudian soal-soal semacam ini diperpolitisir, nanti menjadi bias kemana-mana. Betul. Tapi coba nilai dengan agama, nanti sampai pada sebuah kejujuran. Ini kalau kita ajak bicara agama, langsung orang membelokkan. Jangan bicara itu, kita bicara tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang mana yang akan kita persoalkan waktu itu? Karena semuanya juga punya hak. Kita juga punya hak semuanya asasi. Juga manusia yang kalau juga dipersoalkan, saya kira hak asasi kita tersinggung waktu Betul. Itu. Terlanggar. Baik, Pak Kiai, ini menarik. Kalau kita bahas ini kayaknya semakin apa ya, semakin panjang, semakin dalam, tetapi memang ini harus kita bahas. Cuma kita punya adik-adik di sini yang juga punya kesempatan untuk punya hak asasi manusia untuk bertanya ya. Jangan sampai dilewatkan, nanti saya dituntut lagi ya. Ada kesempatan. Silakan adik-adik dari Lembah Arafah. Baik, silakan. Wah, ini paling jangkung ini. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 pakai mic-nya. Kelas 9. Iya, namanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervan Mulana Rizki, kelas 9 dari Lembah Arafah. Saya akan bertanya, apakah toleransi itu merupakan salah satu bagian dari agama? Kami mohon Pak Kiai menjelaskan informasi tentang bagaimana toleransi Nabi dan para sahabat dan para sahabatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ervan, silakan ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya calon pengusaha ini kalau dilihat dari sini. Iya, silakan. Nama saya Eka Malik, kelas 7 dari Malik. Eka Malik. Oh iya. Pak Kiai, apakah umat Islam termasuk umat yang toleransi? Karena kami mendengar pernyataan-pernyataan para pejabat kalau umat Islam dianggap kurang toleransi dan sering mendahulukan kekerasan. Apa pandangan Pak Kiai tentang itu? Ya, betul. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break. Ini menarik sekali, Pak Kiai. Saya terinspirasi dari pertanyaan Adinda Malik yang padahal baru kelas 7, kelas 1 SMP. Umat Islam termasuk yang toleran karena banyak pernyataan, apakah itu dari pejabat, politisi, bahwa ada Islam radikal, Islam yang teroris. Waduh, menyudutkan sekali seolah-olah. Nanti kita minta penjelasannya, kita break sesaat. Pemirsa, kami akan kembali bersama Anda selepas yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Hikmah Pagi TVRI. Terima kasih Anda masih setia bersama Hikmah Pagi TVRI. Dan insya Allah melalui program ini banyak sekali informasi keagamaan ataupun tambahan pelajaran-pelajaran tentang agama Islam khususnya, yang kita yakini insya Allah bertambah juga semakin menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini bahasan kita tentang toleransi beragama bersama narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Anwar Sanusi. Dan bersama kita juga di sini ada adik-adik, siswa-siswi, santriwan-santriwanti SMP boarding school Lembah Arafah gitu ya. Salah apa namanya. Mudah-mudahan kita semua bisa berkunjung ke sana nih Pak Kiai. Karena saya tunggu. Insya Allah. Tadi ada pertanyaan dari Adinda Ervan kelas 9. Apakah toleransi merupakan bagian dari agama? Kemudian bagaimana kisah ataupun contoh daripada toleransi yang telah diusung oleh Rasulullah dan juga para sahabat yang tadi juga sudah sempat saya tanyakan. Kemudian pertanyaan dari Adinda Malik kelas 7. Apakah umat Islam sekarang ini termasuk umat Islam yang memiliki sikap toleransi? Karena cenderung banyak semacam satu klaim kepada umat Islam bahwa ada Islam radikal, ada Islam teroris, dan lain sebagainya. Silakan Pak Kiai. Orang-orang radikal, orang-orang ekstrim, itu di pihak manapun ada. Kalau kita dengar di Filipina, orang-orang yang ekstrim dan radikal itu orang-orang Nasrani. Kalau kita dengar di New Zealand, orang-orang yang radikal itu ya orang-orang Hindi. Kalau kita dengar di India, para teroris itu ya orang-orang Hindu. Karena mayoritas barangkali begitu. Karena mayoritas. Gitu. Jadi orang-orang yang bersikap keras dimanapun ada. Di partai juga ada, di PDI ada, di Golkar ada, di P3 ada, di semua ini ada, di masjid juga ada. Setiap kelompok ada. Jadi kalau ada orang-orang semacam itu, jangan kemudian disamaratakan itulah kelompok yang sebenarnya. Jangan bersikap semacam itu. Kalau ada umat Islam yang sifatnya keras, jangan pernah berkata Islam agama yang mengandung, yang mendahulukan kekerasan. Kalau sekali waktu ada orang saudara kita, orang-orang Nasrani ada yang bersikap keras, mencaci-caci agama dan Nabi seperti Salman Rushdie, jangan kita anggap semua paham mereka itu semacam itu. Jadi orang-orang yang bersikap ekstrim di semua kelompok, di semua lini ada. Kita jangan pernah menyamaratakan kehidupan macam itu. Atas dasar itu kita berani berkata, orang yang berkata orang-orang Islam gemar dengan kekerasan sama sekali salah adanya. Tidak benar demikian adanya. Kalau ada oknum-oknum yang bersikap macam itu, di mana kelompok juga ada. Kalau itu gak perlu kita perdebatkan. Kalau kita mengatakan karena ada beberapa orang Islam yang keras, kita berkata umat Islam itu umat yang keras, saya mohon maaf ya, itu teori picisan namanya. Tidak bisa sama ratakan ya. Tidak bisa. Tidak. Kan? Itu kan sulit. Itu teori picisan namanya. Yeah. Tidak bisa dibawa ke forum seminar itu. Tidak bisa forum-forum akademik kita bicara soal-soal semacam itu. Kalau pertanyaan keduanya apa itu? Iya, tadi sama, tapi lebih kepada apakah toleransi bagian dari agama itu. Jadi wajib setiap orang agama punya sikap toleransi. Tasamuh adalah ajaran agama kita. Semangat toleransi, semangat ajaran agama kita. Cuma term istilah, sibghah bahasa yang berbunyi toleransi, memang dalam agama kita tidak dikenal kata-kata toleransi semacam itu. Yang dikenal kata-kata sibghah, kata-kata ya identity. Jadi sibghah umat, sibghah marhamah. Identitas. Agama yang salam, agama yang Islam. Islam itu menyelamatkan. Itu agama Islam, agama yang kita anut. Jadi semangat kita sama semangat menyelamatkan. Kalau kita memperbaiki kesalahan orang bukan karena benci, karena kita ingin menyelamatkan. Kalau kita menegur orang, kita tidak ada rasa benci sedikit pun. Kita ingin selamat bersama-sama. Itulah semangat agama kita. Mestinya orang tidak perlu curiga kepada apa yang apa yang diajarkan oleh kita. Lalu kata-kata terara. Terara itu bahasa Itali. Bahasa kita ini mencemaskan. Hemat saya mencemaskan Indonesia sekarang Amerika. Tuh, jangan-jangan Islam berkota karena itu juga Pak Kiai. Iya. Coba dibongkar semua persoalan. Ujungnya Yahudi juga punya kerjaan. Coba pinter, lihat. Ya. Paham apa di Indonesia sekarang sedang diramaikan. Coba putar semua filmnya itu. Lapisan keempat kelimanya Yahudi mesti itu. Begitu orang bermain. Tapi akhirnya karena umat Islam ini umat-umat yang awam ya, SDM-nya juga tidak bisa dibanggakan. Kalau orang bicara A rame-rame A, orang bicara B rame-rame B, sibghah itu yang kehilangan kita. Apa karena saking tasamuhnya kali pakai jadi sulit? Kalau itu kan buat sudah tasamuh dayus saya kira itu. Dayus, bukannya gayus. Itu kita sangat bodoh ini. Astagfirullah. Nah Pak Kiai, kira-kira dalam arti di toleransi apa ya istilahnya pada saat puncaknya tadi diperlukan nggak sikap-sikap seperti orang-orang yang mengandalkan kekerasan di samping mungkin sikap bijak dari para pemegang kebijakan gitu pakai, karena ada yang mengatakan ini kalau didiemin aja tambah lama tambah kurang ajar seperti itu pakai, mohon maaf kasar sedikit. Semangat dalam Islam itu semangatnya semangat dialog. Jadi kalau ada perbedaan tidak dengan kekerasan tapi didialogkan. Apabila semua pintu dialog sudah tertutup. Nah, semua pintu dialog sudah tertutup. Kita berpegang pada hadis Nabi. Nabi marah karena dua. Pertama kalau Hafizoh terbunuh. Nabi marah besar itu. Yang kedua kalau nama agama dipermainkan. Iya. Nama Tuhan dipermainkan, nama Nabi dipermainkan. Tentang Nabi palsu dari zaman dulu. Sajah Tamamiyah, Musailam, Al-Kazab. Itu semua Nabi-Nabi palsu. Nah, kalau itu Nabi marah. Tapi kalau diri Nabi dihina, Nabi tidak marah. Kita dihina, kita tidak perlu marah. Tapi kalau agama kita dipermainkan orang, kita tidak marah. Ya kita keledai waktu itu namanya. Kita keledai namanya. Cuma marah umat Islam harus marah intelektual. Jangan marah kampungan. Kalau marah harus marah terdidik. kita buktikan kepada orang bahwa apa yang disikapi oleh mereka tidak benar dalam kaidah kebenaran yang hakiki. Oke, kita bikin saja dialog secara terbuka gitu ya. Kan? Disiarkan secara langsung dari semua TV tentang ini gitu kan? Saya mau dialog terbuka itu dengan saudara-saudara kita yang berbeda paham itu. Mari kita dialog. Syukur-syukur disponsori sama TVRI ya, Pak. Amin. Coba buka kitab, bawa kitab semua. Saya bawa kitab juga. Iya, kita kumpulkan ulama-ulama. Kita dialog semua tentang itu. Kita cari kebenaran. Jangan ada dendam di antara kita. Betul, Pak. Tapi kita bicara tentang kebenaran. Nanti ketemu. Oh, ini salah, ini benar. Sesudah diketemukan, ya kita harus jujur menerima itu. Iya. Jangan kemarin seperti apa namanya dalam surah Al-Baqarah yang dibahas pada teletilawah. Sempetan Pak Kiai juga, Pak Agil, Pak Kiai Agil. Hati kami sudah tertutup katanya. Bani Israel itu, Pak Kiai. Baik, adik-adik dari SMP silakan. Yang mau bertanya yang perempuan? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diapus Paramadani. Dia apa? Diapus Paramadani. Dia kelas 7 dari SMP Islam Arafah. Saya ingin bertanya kepada Pak Kiai, Pak, apa prinsip dasar dalam agama Islam? Apakah itu sudah sesuai? Jika belum, apa tindakan kita? Prinsip dasar dalam agama Islam. Bagaimana arahan Pak Kiai? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Setelah dia, silakan. Ada lagi. Ustadz atau ustazahnya juga boleh bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutari Astria dari Lembah Rafa kelas 8. Mutia. Saya ingin bertanya pada Pak Kiai, sampai sejauh manakah kita diperkenankan untuk membela diri apabila kita diserang oleh orang-orang yang ingkar pada ajaran agamanya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai. Prinsip dasar Islam itu apa saja dan apakah sudah tertuang dalam kehidupan sehari-hari saat ini? Dan Adinda Mutia, sejauh mana kita diperkenankan membela diri oleh orang yang apa namanya menyimpang dari? Saya bangga sama anak-anak arsus saya ini dari Arafah SMP ini. Pertanyaan akademik. Betul. Cuma pertanyaan mahasiswa. Semester kelas berapa nih? Semester berapa ya? Semester 7 nih kalau kuliah. Pertanyaan sudah semester 7 semua ini, luar biasa. Betul. Saya bangga sama anak-anak arsus saya semua ini. Amin, insyaallah. Pertama, prinsip dasar. Sebetulnya sejak negeri ini didirikan oleh para the founding fathers, para pendiri negara, prinsip-prinsip dasar itu sudah masuk dalam preambel Undang-Undang Dasar 45. Nabi mendirikan masyarakat madani dengan 6 pasal pokok. Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 12, ya ayuh nabi razaqal mu'minat yubayyi'anaka, pertama la yusyrik, yang kedua la yusyrik wa la yaznin wa la yaqtulna auladahunna wala yatina bibuhtan wala ya'sina ka fi ma'ruf. Itu sudah masuk dalam kerangka 6 mukaddimah Undang-Undang Dasar 45. Yang menjadi persoalan sekarang barangkali tentang prinsip dasar itu diamalkan atau tidak. Itu yang tidak dilakukan sekarang. Saya tidak tahu apa tidak apa belum gitu ya. Sebab waktu ada tokoh-tokoh agama mengatakan dengan kata-kata kebohongan, itu juga dimarahi banyak pihak gitu. Iya betul. Mungkin belum sampai barangkali gitu. Saya baca satu-satu prinsip dasar. La yusyrik, jangan menganut sistem ketuhanan yang lebih dari satu. Pelanggaran atas itu mesti ditindak, bukan oleh kita, oleh negara. Sekarang negara kelihatannya mendiamkan. Saya mohon maaf, Bung Karno sangat tegas. Paham itu salah, disalahkan oleh Bung Karno. Di zaman Bung Karno, Ahmadiyah Kadian dilarang. Lebih tegas. Di negeri yang melahirkan itu pun, di Pakistan, dilarang. Di India, di Malaysia, di Singapura, semua dilarang. Dilarang, iya. Yang membenarkan cuma Inggris, karena itu memang dibikin oleh Inggris sejak awal. Dan subur di ini, tanah subur kita, ya. Indonesia. La yusyrik. Semua paham yang bergerak ke atas itu, ke arah itu, negara harus bertangan. Jadi tidak benar kalau ada orang berkata negara tentang agama tidak boleh campur tangan. Tidak betul sama sekali. Tugas negara melindungi tumpah darah dan hak-hak rakyatnya. Yeah. Harus dilindungi. Yang kedua, wala yusriqo. Tadi shin ro kaf, ini prinsip dasar. Yang kedua, shin ro kaf, jangan saraka. Tadi kita sudah bicara yusrik. Tadi yang kita sudah bicara pemimpin jangan pernah mempermainkan harta negara ke milik rakyat. Jangan coba-coba. Azab Tuhan paling cepat datang. Tadi Shin Rokof, yang kedua Shin Rokof. Jangan serakah. Ya. Yang ketiga walaya znin, jangan zina. Soal moralitas. Jadi kalau ada media-media apapun, media elektronik, media cetak, media apa yang memang menggambarkan hal-hal yang mengundang orang pada zina, kerusakan akhlak, mesti larang. La taqrabu itu bukan mendekati, mengintip-intip orang zina. Jangan mendiamkan sistem. Kalau ada gambar orang yang tidak tertutup auratnya, itu mengundang orang pada zina, taqrabu itu. Ya. Kalau ada patung yang mengundang orang timbul syahwat, itu taqrabu itu. Kalau ada senyum yang berlebihan di atas panggung, menari lunggak-lenggok dengan aurat terbuka, itu taqrabu. Bukan mengintip-ngintip orang yang sedang berbuat maksiat. Yang begitu negara harus melarang. Tidak boleh atas nama hak asasi manusia kita biarkan. Yang keempat, wala yaqtulna auladahunna, kalian harus jaga generasi pelanjut. Jangan atas nama hak asasi manusia orang sebar narkoba kita biarkan. Kalau hak asasi manusia freedom, free will tanpa batas, masih akan kita biarkan. Oh, itu hak asasi orang. Iya. Orang mau bunuh diri dan sebagainya, itu hak asasi orang. Tapi kata agama, pemerintah harus campur tangan. Kenapa waktu itu orang-orang tidak berkata, pemerintah jangan campur tangan. Kalau ada orang buat narkoba ke Indonesia, tidak usah diberantas. Karena itu hak asasi orang. Kenapa tidak berkata semacam itu? Ya. Yang kelima, wala yatina bibuhtan. Jangan suka fitnah memfitnah mengada-ada. Prinsip dasar agama. Yang terakhir, wala yasinaka fi ma'ruf. Itu prinsip leadership itu. Ikuti selama aku benar. Coba anak-anak saya nanti buka buku, kita buka di pesantren. Kapan ada pemimpin dunia berkata, ikuti selama aku benar? Bapak pernah dikritik di Bandung, katanya ada George Washington, John Kennedy, Nehru. Tidak pernah bicara itu. Pemimpin dunia satu-satunya yang berkata, ikuti selama aku benar cuma satu. Muhammad Rasulullah. Allah, diikuti oleh seorang lagi sahabat beliau, Abu Bakar Siddiq, waktu dilantik jadi khalifah. Itu prinsip-prinsip dasar yang mestinya di negeri kita Indonesia dijaga betul. Itu kan the founding fathers kita, para pendiri negara kita menginginkan macam itu. Kita harus lanjutkan cita-cita mulia itu. Betul. Itu yang saya katakan tadi. Ini kelas 8, tapi pertanyaannya sangat akademik ini. Kemarin di semester 7 saya belum dapat, baru sekarang. Saya terpaksa harus buka dalil ini. Nanti kita baca lagi, tambah lagi baca kitab di pesantren Pak Kiai. Adinda Mutia, Pak Kiai, sejauh mana kita diperkenankan membela diri jikalau sudah ada kelompok atau seseorang yang betul-betul istilahnya menginjak harga diri kita, atau bahkan sampai Islam mengizinkan seseorang melakukan pembelaan diri sampai qital apabila kita akan terjadi apabila akan terjadi sesuatu musibah besar pada diri kita. Kalau diri kita saja agak tidak diboleh dipermainkan karena itu harga diri. Jadi kalau kita nanti anak-anak sayang, kalau sudah SMU Bapak beri sebuah pelajaran. Jadi salah satu misi Allah menurunkan manusia menjaga harkat dan derajatnya. Waktu derajat keagamaan kita dipermainkan oleh orang, umat Islam tidak boleh diam. Itu yang Bapak katakan tadi, cuma cara marahnya harus terhormat. Harus terdidik marah kita. Kita orang-orang berpendidikan, marah kita harus terdidik. Tidak boleh emosional kemudian bawa-bawa parang dan lain sebagainya. Kalau marah, kita harus terdidik. Ajak orang berdialog mencari kebenaran. Tapi harus sama-sama kita akui, apa yang kita putuskan itu sebagai sebuah kebenaran bersama. Ini kan pernah dilakukan majlis ulama sebetulnya. Majlis ulama padahal sudah melakukan. Pak Hamida, Pak Hamidan berulang-ulang menyampaikan kalimat ini. Saya terus terang kagum sama Pak Hamidan tuh. Sabar betul. Dicaci-caci di mana-mana. Terus saja. Istiqomah. Saya kagum. Jadi majlis ulama menyelesaikan ini dengan arif sudah. Kenapa itu yang bernama apa statement tiga menteri itu apa istilahnya? SKB. SKB tiga menteri itu dilanggar lalu kita didiamkan saja. Oh. Kenapa kemudian orang-orang yang berbuat macam itu kok dikritik setajam itu? Mm-hmm. Sekali lagi dengan kekasaran kita tidak pernah sepakat. Yeah. Sabu Isab tidak pernah mengajarkan itu. Tapi mencaci maki tidak bicara tentang apa penyebabnya itu juga bukan sikap yang arif dalam. Seolah-olah itu. Dinafikan ya. Dinafikan. Jadi yang disalahkan ataupun selalu dipermasalahkan satu pihak saja. Pak Kiai yang mengganjal nih Pak Kiai. Apa itu? Ini banyak yang mengatakan sebetulnya kita semua sama agama itu. Hmm. Sama apa penjelasan tentang pluralisme barangkali. Saya juga kepingin tahu. Jangan-jangan toleransi kita umat Islam juga banyak sebagian kita suka salah paham gitu. Pluralisme. Agama ini punya dua ajaran. Pertama ajaran ketuhanan, yang kedua ajaran kemasyarakatan. Ajaran kemasyarakatan semua agama sama. Kesehatan, pendidikan, cinta, kasih sayang, kebaikan, sopan santun, tolong menolong, semua agama sama. Dalam hal akidah tidak sama antara satu agama dengan agama yang lain. Di sini pluralnya tuh. Dalam hal akidah dibutuhkan tasamuh. Itu yang disebut toleransi tadi itu. Tapi dalam hal yang sama kita bisa kerjasama. Umat beragama di Indonesia ini hemat saya, mari kita bicara tentang persamaan, jangan bicara tentang perbedaan. Kalau kita bicara tentang perbedaan, gak pernah akan habis sampai ya, kapanpun. Ya karena beda ya gak akan ketemu. Kita ya. Bicara persamaan, perbedaan kita sering hormat menghormati. Saya sekali waktu dakwah ke sebuah tempat di ujung timur. Saya bangga pada saat hari-hari Natal orang Islam menjaga gereja. Iya. Saya juga bangga pada saat salat Idul Fitri orang-orang Nasrani, saudara-saudara kita menjaga orang yang sedang salat Idul Fitri. Itu saling menghormati. Mestinya sikap keberagaman macam itu yang kita tumbuhkan. Dalam hal ketuhanan kita tidak mungkin sama. Satu agama sama agama lain tidak mungkin sama. Di situ dibutuhkan tasamu. Yang kata bahasa agama, bahasa biasanya toleransi. Tapi dalam hal-hal yang lain toleransi. Dalam hal-hal lain kita kan sama. Kesehatan, pendidikan, kasih sayang, cinta, tolong menolong, itu kan sama. Di situ umat Islam harus memahami makna pluralisme. Yang mana yang plural itu? Tapi bukan berarti semua harus disamakan. Orang yang berkata semua agama sama, sebetulnya dia berkata semua agama prinsipnya tidak sama. Prinsipnya. Iya kan? Orang berkata, saudara-saudara semua agama sama sebenarnya. Waktu itu dia sedang berkata agama sebenarnya tidak sama. Iya. Waktunya 3 menit lagi, tapi adik-adik masih ada yang mau bertanya ya? Pakai. Ya, mohon maaf, kita silakan, terima dulu silakan, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum jadinya. Silakan. Ada satu ya? Oh, yang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oh. Nama saya Rizka Maulida. Rizka. Rizka. Kelas 9 dari Lembah Arafah. Saya pertanyaan aja. Sekarang maraknya kasus yang disebabkan oleh adanya perbedaan paham seperti Ahmadiyah. Dan apakah kita harus toleransi kepada Ahmadiyah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia. Apa? Toleransi. Jadi ada beda pendapat, beda paham Ahmadiyah. Sejauh mana kita harus toleransi dengan Ahmadiyah? Ada lagi sebelum kita kombrik? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riris Trisnawati. Riris, kelas 9 ya. Dari SMP Islam Arafah. Saya ingin bertanya Pak Kiai, batas-batas toleransi dalam agama sampai di mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizka, Riris, tapi kita pending dulu, nanti dijawab oleh Pak Kiai. Pemirsa kembali bersama kami setelah ini, masih dalam program Hikmah Pagi TVRI. Saya kembali melanjutkan dialog Hikmah Pagi TVRI di kesempatan pagi hari ini dengan tema yang sangat aktual, yaitu tentang toleransi beragama bersama Bapak Dr. K. Haji Anwar Sanusi, pimpinan Pondok Pesantren Lembah Arafah. Di sini juga ada hadir bersama kita adik-adik dari SMP Islam Lembah Arafah yang boarding school ya, yang boarding school. Dan ada pertanyaan nih Pak Kiai dari Adinda Rizka, beda paham dalam agama kita sendiri ada Ahmadiyah, disebutkan tadi oleh Adinda, sejauh mana kita harus bisa toleransi dengan paham ini. Dan Adinda Riris, batas-batas toleransi dalam Islam seperti apa supaya kita juga mungkin bekal untuk menjadi orang yang sabar gitu ya. Silakan Pak Kiai. Ahmadiyah sebagai saudara kita harus kita hargai. Harus kita hargai. Yang membuat kita tidak menghargai mereka itu satu, pada saat mereka menamakan diri mereka itu adalah penganut Islam. Itu yang menjadi titik soal permasalahan itu. Iya, sebetulnya itu ya, betul. Cuma itu saja. Bahwa Ahmadiyah itu saudara kita sebangsa, bahwa Ahmadiyah itu saudara kita yang harus kita jaga kerukunannya, bahwa Ahmadiyah itu bisa saling bercita antar kita, saling menyebarkan pertolongan, saling membina silaturahmi. Mari. Ahmadiyah itu saudara kita semua itu. Tapi waktu mereka berkata, sebetulnya Nabi kami itu bukan Muhammad, wa amma di tengah-tengah itu apa wa amma itu? Sesudah itu dia juga berkata, kami Muslim, itu yang kemudian tidak bisa diterima oleh umat Islam. Sebatas mereka mengaku sebagai kami orang yang beragama, apapun agama kita hormati. Berarti saya ambil contoh. Udah beda akidah itu pakai. Itu prinsip ya? Itu. Prinsip itu ratna di agama. Seperti ini. Saudara-saudara kita di Bali beragama Hindu, ya kita muliakan, itu saudara kita itu. Dan harus kita junjung tinggi, kita hormati. Hak-haknya kita wajib hormati itu. Saudara kita banyak orang Nasrani di Manado, Sumatera Utara, di Ambon, kita muliakan, kita hormati. Jelas apa agamanya. Tapi waktu orang berkata, saya Muslim, tapi Nabi saya bukan Nabi Muhammad yang terakhir, itu menjadi masalah besar. Tidak boleh orang berkata pemerintah tidak boleh ikut campur. Itu kan menyimpan bom waktu namanya. Pemerintah harus menyelesaikan itu. Dan umat Islam juga harus menyelesaikan itu. Sebetulnya mereka tuh agamanya apa sih? Yang jelas deh. Kalau memang agamanya Islam, ya Islam. Tinggalkan paham itu. Kalau memang diakui itu, ikrarkan mereka tuh bukan Muslim. Selesai persoalannya. Malah ulama-ulama NU kemarin keras sekali di Jawa Timur tuh. Bubarkan. Ya. Coba itu merusak bangsa dan negara. Itu ulama-ulama berpengaruh berkelas semacam itu. Betul. Imbasnya akan besar sekali statement ulama-ulama yang berkumpul di Jawa Timur kemarin itu. Taruhlah kita peringan barangkali. Akui agamanya bukan agama Islam. Agama mereka agama apa? Ikrarkan itu. Damai kita akan itu akui. Udah damai. Sudah itu saudara kita. Dan harus kita lindungi. Tapi wa amma dia mengaku dia Muslim, lalu Nabi terakhirnya tidak Rasulullah, itu jadi masalah besar. Sebab itu maknanya menggerogoti umat Islam dari dalam. Kalau umat Islam mendiamkan, saya kira saya tidak mau menyebut bodoh, sikap yang sangat tidak arif umat Islam mendiamkan itu tuh. Betul, dan itu ada tanggung jawab moral, tanggung jawab agama itu ya dalam artian. Nah dari Riris, batas toleransi nih Pak Kiai seperti apa? Batas toleransi sepanjang agama yang bukan dipermainkan, namun kita mesti toleran. Jadi umat Islam itu mesti sabar tanpa batas. Sebab sabar di tengah jalan, dia batal kesabarannya. Sepanjang bukan agama yang dipermainkan. Tapi kalau nama Tuhan, nama Rasul, nama Quran, nama Islam yang dipermainkan, kita diam, itu bukan toleransi. Itu dungu namanya itu. Sikap yang tidak sehat dalam kehidupan begitu. Saya ingin anak-anak saya di pesantren teguh pada prinsip, tapi supel di dalam bermain. Jadi dalam hal-hal soal prinsip kita harus teguh kokoh, tapi dalam bergaul harus perlu dengan sopan santun, tasamu, menghargai orang, jadi warga negara yang baik, jadi umat teladan buat semuanya. Kita harus punya sikap hidup macam itu. Kalau begitu kita bersikap, hidup kita besar buat bangsa, dan hidup kita maslahat buat keumatan. Insya Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada kesempatan ustazahnya atau ustaznya, silakan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zia Kunabilah dari kelas 9 dari Lembah Harapah. Zia. Iya. Saya ingin bertanya, Pak Kiai, bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya agar umatnya memiliki sifat tasamuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, pakai inspirasi dari Zia juga bahwa tingkat emosional, tingkat spiritual dari setiap orang itu berbeda. Ada yang mungkin tingkatan seperti para ulama yang khos, kemudian juga yang umat Islam yang awam. Ini juga mempengaruhi tingkat emosional yang berbeda, sehingga muncul tindakan kekerasan-kekerasan yang kadang-kadang mereka lebih mengedepankan emosi dibandingkan dengan apa namanya kelemah lembutan atau kesopanan. Apakah ini juga bisa kita salahkan sementara para ulama juga ada di depannya, kemudian para pemimpin juga, para pengambil kebijakan juga ada sesungguhnya menjadi imam di sana. Apakah harus kita salahkan mereka ini? Bagaimana Pak? Itu sebabnya pendidikan harus merata di wilayah negara ini. Keberagaman orang juga harus tumbuh di mana-mana. Sebab bagi orang-orang yang terdidik, sikap-sikap kasar tidak pernah akan dia lakukan. Bagi orang-orang yang alim, orang-orang kasar akan dia nasihati. Tetapi pada saat di sebuah negara pendidikan tidak merata, sementara daerah itu dikenal emosionalitasnya sangat tinggi karena latar belakang sejarah. Saya ambil contoh soal begini. Masyarakat Banten itu pertama pelabuhan POC di Indonesia didirikan di Banten. Masyarakatnya masyarakat pantai. Masyarakat pantai tabiatnya sangat emosional. Terdidik ataupun tidak, rasa emosionalitasnya amat tinggi. Apalagi buat masyarakat Banten yang kalau agama dipermainkan, itu kemarahannya besar. Waktu itu negara tidak bisa menyerahkan orang-orang dengan sama rata saja. Geografis pendukung juga ya? Dia salah, tidak bisa begitu saja. Wong orang-orang pandai saja salah di Jakarta nggak pernah diadili apa-apa, malah dipuji-puji. Jalan-jalan ke Singapura lagi. Jadi kita harus adil dalam menilai sesuatu. Sekarang ini ada upaya bahwa sesudah peristiwa itu terjadi, pihak-pihak tertentu menggerakkan LSM. Datang ke majelis ulama. Datang bertanya rame-rame seakan-akan itu ada sebuah kesalahan bersama. Provokasi. Itu adalah tidak benar sama sekali. LSM mana yang bisa berbuat semacam itu? Kalau kita ingin berpikir secara adil, sikap semacam itu sikap yang tidak arif. Artinya pemerintah atau siapa saja memvonis mereka dengan cara-cara semacam itu sebuah kekeliruan kehidupan. Harusnya pemerintah juga mentasamu orang-orang yang mungkin dikonotasikan keras ini ya. Betul. Melindungi, dalam artinya merangkul, ayo begini. Betul. Gitu sebaiknya. Bukan dijauhi tapi didekati. Saya kepada aparat kepolisian yang menindak kekerasan saya kagum. Saya kagum. Tetapi saya akan lebih kagum pada polisi kalau berhasil tidak menciptakan kerusuhan baru. Iya. Kecolongan istilahnya. Tidak menciptakan kerusuhan baru. Yang sudah the fast is fast. Yang sudah oke, sudah luruskan itu semua. Yang salah diadili dengan baik. Jangan menimbulkan kasus baru lagi. Kalau sampai umat Islam menyalahkan sesuatu yang salah dianggap salah, nanti kesalahan merajalela di mana-mana. Dan dendam akan tumbuh di mana-mana. Tetapi kalau umat Islam berbuat, menyatakan ini salah, tetapi caranya salah, berikan pengertian kepada mereka bahwa kesalahan, kebenaran yang disampaikan dengan cara-cara yang salah, maka nilai kebenaran itu berkurang di hadapan Allah dan Rasul. Iya. Dengan arif semua sampaikan. Betul. Dari Zia, sikap toleransi Rasul yang betul-betul bisa kita contoh. Sekali waktu Rasul lewat di Madinah. Di tengah-tengah perkampungan kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini setiap liwat mencaci-caci Rasul. Rasul waktu itu juga tidak marah. Sabar ya. Malah menaikkan jubahnya sedikit ke atas. Itu yang sampai sekarang banyak orang salah kira, katanya pakai celana kalau naik ke atas itu sunnah Nabi. Ngatung itu. Padahal bukan itu persoalannya. Nabi liwat di sebuah kelompok kaum Yahudi, kaum itu sangat kotor kampungnya. Oh, itu persoalannya. Nabi mengangkatkan jubahnya sampai ke atas sedikit. Bukan kemudian sunnah Rasul itu setiap orang yang celananya pendek. Bukan begitu maknanya itu hadis. Kalau ada kotor yang diangkat gitu kan, maksudnya gitu. Nabi menghargai. Nabi pulang dari Taif, dilempar batu habis-habisan. Kata malaikat, gimana kalau bukit Taif ini kuangkat, kuhimpikan kepada kufar? Kata Nabi, jangan. Mereka lakukan itu karena mereka tidak tahu. Nah, umat Islam juga mestinya begitu. Kalau ada orang-orang bersikap salah keluar dari agama kita, membawa-bawa nama Islam, anggap saja mereka tidak tahu. Kita luruskan, kita dakwahi. Dalam hal mereka kemudian bersikap keras kepada kita, bela diri. Waktu kita membela diri, tidak ada orang yang bisa menyalahkan siapapun. Nah, cuma kekeliruan masyarakat orang-orang yang gemar membuat statement-statement sekarang, orang yang membela diri pun dipersalahkan. Orang fasik namanya itu. Dia ingin menumpang, memajukan pahamnya di atas paham-paham ya, orang lain. Betul. Kita bisa baca, sepintas bisa kita baca itu. Mencari perlindungan sebetulnya. Nah, pakai satu hal juga yang kadang-kadang bikin resah ini, kadang mengganggu juga pikiran saya. Nggak usahlah kita mengklaim bahwa kita yang paling benar, karena semua agama pasti menyarankan yang benar gitu. Nggak usah kita mengatakan bahwa dia kafir atau dia bukan dari golongan kita, karena belum tentu agama kita yang kita anut pun benar. Itu yang masih sering. Dia Muslim dia. Ya. Suruh coret saja Quran oleh dia tuh. Inna dina indallahi al-Islam. Suruh coret saja. Jadi gak jelas agama kita apa, jadi iya, bingung saya gitu. Kalau dia ragu kepada Islam, gak usah repot-repot keluar saja. Kenapa harus ragu, kenapa kita harus khawatir? Iya. Umat di Indonesia, orang banyak yang keluar dari Islam, masuk kepada paham-paham semacam itu karena bodohnya. Sepanjang pengalaman saya di Barat tidak demikian. Di Barat orang-orang masuk Islam meninggalkan agama orang karena pandainya. Saya nggak takut orang Islam di Indonesia takut bicara macam itu. Keluar saya dari Islam, tidak apa-apa. Silakan keluar. Atau dia coret saja dari yang berbunyi Inna Dina Indallah Islam. Islam. Coret saja. Susah-susah. Ada dalam Al-Quran. Lalu dia pikir kalau dia keluar dari Islam rugi Tuhan tuh. Yeah. Bikin statement si anaknya saja. Yeah. Belum tentu agama kita yang. Iya. Maaf, saya mohon maaf. Saya sayangkan kalau ada umat Islam bikin statement macam itu. Yakini Islam itu agama yang paling benar. Sambil tetap menghormati orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Hormati agama orang itu sebagai sebuah keyakinannya. Sambil kita meyakini agama kita lah agama yang benar di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi hidup toleransi semacam itu yang mendatangkan kedamaian. Tapi kalau orang Islam berkata, ya masing-masing sajalah, agama kita belum tentu agama yang paling benar. Biarin sesat-sesat dia gitu. Dia enggak usah ragu-ragu, keluar saja dari Islam. Tidak akan rugi Allah karena itu. Nih, pakai sedang keras ngomong ini, berarti kan istilahnya tegas harus kita bersikap ya sebagai umat. Ya selama ini barangkali kita salah dengan bahasa sopan santun. Ya. Tapi kalau agama ini dipermainkan orang, kita masih bersikap terlalu diam. Kayaknya tidak arif hidup kita ini. Tidak arif. Tidak manfaat ya bisa dibilang. Tidak manfaat. Sepanjang itu kita tidak melakukan kekerasan-kekerasan physically. Iya. Kalau kita melakukan kekerasan-kekerasan itu sudah tentu sebuah perbuatan yang salah. Saya tetap tidak menghormati orang-orang yang berbuat keras dan kasar, melakukan kekerasan. Tapi saya tetap menghormati orang-orang yang kokoh mempertahankan akidah secara benar. Iya. Baik Pak Kiai, yang terakhir barangkali silakan yang ingin disampaikan sebagai satu himbauan, karena Pak Kiai juga mewakili para ulama yang kami yakin ulama-ulama di Indonesia juga banyak yang arif, tetapi mereka tidak bisa tampil karena memang kadang ulama juga pejabat sudah jauh dengan ulama sehingga suara ulama juga jarang didengar. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Himbauan saya sebagai Kiai kampung, Ustaz kecil, kepada para ulama-ulama besar di Indonesia, jangan terlalu sering datang menghadap kepada para pejabat untuk hal-hal yang di luar kepentingan agama. Kalau sekali waktu kita datang kepada para pejabat, harus dalam kerangka kemajuan dinul Islam, kemajuan umat dan bangsa, sehingga posisi ulama tetap terhormat di kalangan para pengambil keputusan. Yang kedua, tentang peristiwa kekinian. Para ulama-ulama kita yang sepuh, yang mukhlasin, yang hatinya bersih macam kaca, telah mengambil sebuah keputusan yang sangat arif untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Negara jangan mendiamkan bom waktu ada di Indonesia. Nyatakan bubar itu. Jangan sampai ada ulama mengambil sikap semacam itu. Apalagi ulama ikut mengutuk perbuatan umat Islam dan lain sebagainya. Saya khawatir Allah akan marah kepada kita semua. Dan akibatnya bukan cuma kita. Ulama-ulama yang mempermainkan ayat itu, yang akan terkena adalah umat secara keseluruhan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan bangsa kita, menjaga hati kita, memperkokoh akidah kita, dan memberikan kesadaran pada orang-orang yang selama ini membuat statement-statement yang sangat tidak bersahabat itu. Itulah pesan kita kepada. Baik Pak Kiai, terima kasih. Mudah-mudahan perjuangan Pak Kiai terus berlanjut dan kita menjadi para pengikut Warasatul Anbiya. Mudah-mudahan juga diberikan hati yang istiqomah seperti para ulama lainnya. Sampai ketemu Pak Kiai. Juga adik-adik dari SMP Islam Lembah Arafah, terima kasih atas kebersamaannya. Nanti lain waktu datang lagi ya, lebih banyak lagi mudah-mudahan yang hadir. Nah pemirsa dimanapun Anda, demikianlah perjumpaan kita hari ini, bahwa mudah-mudahan pikir kita sudah terbuka, hati kita sudah terbuka tentang sesungguhnya bagaimana Islam mengumandangkan atau memberikan kabar tentang masalah tasamuh atau toleransi yang dikenal dalam Islam Barat, sehingga kita bisa mengambil makna yang dalam tentang arti tasamuh ini, dan sehingga jikalau kita aktualisasikan dalam kehidupan beragama kita di tanah air ini, mudah-mudahan bangsa ini menjadi damai, tidak ada lagi tindak kekerasan, dan tentunya yang kita harapkan adalah sikap tegas dari para pengambil kebijakan ini yang sangat kita nantikan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ila liqa fi amanillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.